بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan di dalam as-sahih yaitu sahih al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, barang siapa bernazar untuk mentaati Allah azza wa jalla maka hendaklah ia mentaatinya. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ, dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Aisyatu hiya ummul mu'minina zawjun nabi sallallahu alaihi wasallama wa bintu Abi Bakrin as-Siddiqi radhiyallahu anhuma. Aisyah, beliau adalah ummul mu'minin, istri nabi alaihi salatu wassalam dan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan. Dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan wanita yang paling faqih secara mutlak. وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة. Dan beliau adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam yang paling utama selain atau kecuali Khadijah radhiyallahu anha. ففي تفضيلها عليها خلاف. Maka tentang lebih diutamakannya Aisyah daripada Khadijah radhiyallahu ta'ala anhuma terdapat perbedaan pendapat. وتوفيت سنة 57 من الهجرة النبوية. Dan Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 57 Hijriah. Fi sahihi ay sahih al-Bukhari, di dalam as-sahih yaitu sahih al-Bukhari. Fal yuti'hu ay liyaf'al ma nadharahu min ta'atihi. Hendaklah ia melakukan apa yang dinazarkannya berupa ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Fala ya'sih, ay fala yaf'al ma nazarahu minal ma'siyati. Yaitu janganlah ia melakukan apa yang ia nazarkan berupa kemaksiatan. المعنى الإجمالي للحديث, معنى سرى جلوبال حديث إني, أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره. بهوسان النبي عليه الصلاة والسلام memerintahkan orang yang muncul darinya nazar ketaatan untuk menunaikan nazarnya. Kaman nazara salatan aw sadaqatan aw ghaira dhalika. Seperti orang yang bernazar salat atau sedekah atau yang lainnya. Wa yanha man sadara minhu nadharu ma'siyatin. Dan beliau melarang orang yang muncul darinya nazar maksiat, an tanfidhi nadrihi, dari menunaikan nazarnya. Kaman nadhara dhabha li ghairillahi awis salata inda al-quburi awis safara li ziyaratiha aw ghaira dhalika min al-ma'asi. Seperti orang yang bernazar untuk menyembelih bagi selain Allah Azza wa Jalla, atau bernazar melakukan salat di sisi kuburan, atau bernazar bepergian untuk mengunjungi kuburan atau yang lainnya dari kemaksiatan-kemaksiatan, tidak boleh untuk ditunaikan. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu dalla ala anna an-nadhra yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyatan. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa nazar terkadang berupa ketaatan dan terkadang berupa kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadatun. Maka itu menunjukkan bahwa nazar merupakan ibadah, yaitu penunaiannya. Faman nadhara li ghairillahi faqad asyraka bihi fi ibadatihi. Maka barang siapa bernazar untuk selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik di dalam ibadahnya, di dalam ibadah kepadanya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula yang pertama, anna nadhra ibadatun. Bahwasanya nazar, yaitu penunaiannya, merupakan ibadah. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka memalingkannya untuk selain Allah Azza wa Jalla merupakan kesyirikan. Ats-tsaniyatu, yang kedua, wujubul wafa'i bi nadhri ta'ati, wajibnya menunaikan nazar ketaatan. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, tahrimul wafa'i bi nadhri al-ma'siyati, diharamkannya menunaikan nazar kemaksiatan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillahi, bab termasuk di antara kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok manusia berlindung kepada sekelompok jin, namun ternyata sekelompok jin tersebut hanyalah menambah dosa mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid, anna fihi bayana naw'in min anwa'i syirkil munafi lit-tauhid, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan suatu macam dari macam-macam kesyirikan yang meniadakan tauhid, wa huwa al-isti'adzatu bi ghairillahi, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah azza wa jalla, liyuhdhara wa yujtanaba, agar diwaspadai dan dijauhi. Al-isti'adzatu lughatan al-iltija'u wal-i'tisamu wat-taharruzu. Al-isti'adzah secara bahasa bermakna bersandar, meminta pertolongan, iltija yaitu isti'anah, meminta pertolongan, berpegang teguh, dan melindungi diri. Wa haqiqatuha, dan hakikat isti'adah, al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu, lari dari sesuatu yang engkau takuti kepada pihak yang melindungimu darinya. Ya'udzuna, berlindung, bi an yaqula ahaduhum idza amsa biwadin wa khafa min al-jinni a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Yaitu dengan, misalnya, salah seorang di antara mereka berkata, apabila memasuki waktu sore di sebuah lembah, dan khawatir, takut akan jin di tempat tersebut, ia mengatakan, aku berlindung kepada pemimpin di lembah ini, sing bau reksa, dari orang-orang yang bodoh, yaitu dari kalangan bangsa jin, dari kaumnya. Rahaqan khaufan au isman, rahaqan yaitu rasa takut atau dosa. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut, anna Allah subhanahu yukhbiru anna ba'd al-insi yulji'una ila ba'd al-jinni litu'amminahum mimma yakhafuna, bahwasanya Allah azza wa jalla mengkhabarkan bahwa sebagian manusia yulji'una, wallahu ta'ala alam bisawab, yang lebih tepat yalja'una. Di dalam naskah yang ada di hadapan saya tertulis yulji'un, yang lebih tepat yalja'un, meminta pertolongan kepada sebagian jin agar melindungi mereka dari perkara yang mereka takuti. Wa annal multaji'a bihim zadu al-multaji'ina khawfan badala an yu'amminahum badala an yu'amminuhum, dan bahwasanya al-multaja'a bihim pihak yang dimintai pertolongan justru menambah orang-orang yang meminta pertolongan rasa takut, bukan justru melindungi mereka. Wa hadha mu'amalatun lahum binaqidhi qasdihim wa 'uqubatun min Allah lahum, dan ini merupakan perlakuan bagi mereka dengan lawan dari maksud mereka dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, annallaha haka an mu'minil jinni annahum lamma tabayyana lahum dinur rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi dhakaru asya'a minasy syirki kanat tajri minal insi fil jahiliyyati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan orang-orang yang beriman dari bangsa jin, bahwasanya mereka tatkala telah jelas bagi mereka agama Rasul alaihi salatu wassalam dan mengimaninya, mereka menyebutkan beberapa perkara yang termasuk kesyirikan yang terjadi pada manusia di zaman jahiliyah. Wa min jumlatiha al-isti'adzatu bi ghairillah, dan di antaranya adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa dhalika min babil istinkari laha, dan penyebutan perkara-perkara tersebut dalam rangka mengingkarinya. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, al-ula yang pertama, anna al-isti'adzata bi ghairillahi syirkun, bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla merupakan kesyirikan. Li'anna mu'minil jinni qalu walan nusyrika bi rabbina ahada, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan bangsa jin tersebut mengatakan, dan kami tidak menyekutukan Rabb kami dengan siapapun. Thumma dzakaru ba'da dzalika 'ala wajhil istinkari, kemudian mereka menyebutkan setelahnya dalam bentuk pengingkaran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin, dan bahwasanya sekelompok manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Atsaniyatu, faedah yang kedua, umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lisqalaini, keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dan jin. Atsalitsatu, yang ketiga, anna al-isti'adzata bi ghairillahi turithul khaufa wad-da'fa, bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla mewariskan rasa takut dan kelemahan. Rabi'atu, yang keempat, yufhamu minal ayati anna al-isti'adzata billahi turithu quwwatan wa amnan, difahami dari ayat tersebut bahwasanya meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla akan mewariskan kekuatan dan keamanan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.